Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Pada pertemuan lalu kita telah masuk pada penjelasan tentang al-jahru bisalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaharkan salawat pada nabi sebelum adzan atau setelah adzan. Hal ini tidak ada tuntunannya. Para sahabat dan al-khulafa ar-rasyidun tidak pernah melakukan seperti ini. Seandainya ini adalah kebaikan, tentu mereka sudah menduduki kita dalam kebaikan ini. Namun ketika mereka tidak melakukan, kita jangan menambah-nambahi. Tidak bisa kita katakan loh, hanya salawat kok. Kita katakan bukan seperti itu. Kamu menganggap bahwa ini kebaikan. Sementara salaf generasi al-umat ini tidak melakukannya. Apa kemudian akan dikatakan bahwa salaf dulu tidak menemukan kebaikan ini, kemudian kita baru menemukan? Satu hal yang mustahil. Li'annahum alal khairi ahras. Karena mereka orang yang paling semangat dalam kebaikan. Ketika mereka tidak melakukan, bukan mereka tidak tahu hal itu ada, tapi mereka tahu bahwa ini bukan perintah dari Nabi, ini bukan tuntunan agama. Sehingga mereka tidak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Mereka tidak mengerjakan sesuatu yang tidak dikerjakan oleh al-khulafa ar-rasyidun. Datang seorang kepada Ibn Mas'ud, kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, meminta wasiat, meminta nasihat atau saran. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, usika bi taqwallah, ittabi' wa la tabtadi'. Aku berwasiat kepada Anda untuk bertakwa kepada Allah. Ikuti jalan Nabi dan jangan membuat hal-hal baru. Nah, kita akan masuk pada pembahasan al-israru bisalati ala nabi alaihi salatu wassalam. Mengucapkan salat kepada nabi dengan sir. Ini masih terkait dengan masalah adhan. Disunnahkan untuk membaca salawat kepada nabi setelah selesai adhan. Membacanya ini apakah dengan jahr, keras, atau dengan sir? Mungkin ada sebagian orang yang enggak ngerti tentang pembahasan seperti ini akan mengatakan, apa madaratnya ketika mau disirkan, mau dijaharkan? Ya, apa masalahnya? Terserah mau jahar, mau sir. Kita katakan, oh bukan seperti itu. Kita dalam beragama. Anda enggak bisa mengatakan apa madaratnya kalau kita mengesirkan atau menjaharkan. Masalahnya seperti apa tuntunan Nabi. Itu saja. Ada lagi mungkin orang mengatakan, lah orang sudah sampai ke bulan, kita masih meributkan masalah ini. Kita katakan, betul orang sudah sampai ke bulan. Yang memberitakan itu siapa? Muslim atau kafir? Seandainya muslim, mana buktinya? Seandainya kafir, orang kafir itu beritanya ya sulit dipercaya. Taruhlah sudah sampai ke bulan, apa faedahnya orang sampai ke bulan kalau enggak ngerti hukum agama? Apa faedahnya orang sampai ke bulan dan meraih kecanggihan ya teknologi, kemudian ujung-ujungnya adalah nar api neraka? Karena tidak beriman. Apa kalian tidak membaca ayat di mana ceritan orang-orang kafir nanti di neraka? Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hartaku tidak bermanfaat bagiku. Kerajaanku pun lenyap dariku. Lihat dua hal yang dibanggakan orang-orang kafir. Kekuasaan dan apa? Harta. Lenyap semuanya. Tidak ada satu yang bisa membantu mereka. La harta wala kekuasaan. Ini yang dibanggakan oleh mereka-mereka orang-orang munafikin. Yang dibanggakan oleh mereka-mereka orang yang terpukau dengan kecanggihan orang barat. Ya kemudian merendahkan ahluddin. Merendahkan ya orang-orang yang mendalami agama. Ini ujungnya mereka-mereka seperti ini. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. As-salatu ala nabi alaihi salatu wassalam ba'dal adhan sirran wal matlub. Bersolawat pada nabi alaihi salatu wassalam dengan sir setelah adhan, itulah yang dituntut. Itulah memang bimbingan nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sami'tum al-mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة للجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى فأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة halat lahu syafa'ati. Bila kalian mendengarkan muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ini termasuk dari sunnat matrukah. Sunnat yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Menjawab adzan termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh banyak dari manusia. Hatta di tengah-tengah talabatul ilmi, di tengah-tengah para penimba ilmu. Padahal semestinya para tulab ilmi, para penimba ilmu, mereka orang yang bersemangat dalam menjalankan sunnah Nabi ini. Mereka menjadi contoh teladan dalam kebaikan. Di saat umumnya manusia meninggalkannya, bukan berarti talib ilmi kemudian ikut dan larut meninggalkannya, jangan. Sebisa mungkin mereka menjadi qudwatun hasanah, ya, contoh yang baik, teladan yang baik. Faqulu mithla ma yaqul. Maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin. Namun keumuman hadis ini, lafaz ini dikhususkan dengan hadis yang lain adalah lafaz yang seorang mengucapkan beda dengan ucapan muadzin. Jika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, orang yang mendengarkannya membaca la haula wala quwata illa billah. Pada kalimat la haula wala quwata illa billah, ketika diucapkan oleh seorang setelah ketika dia menjawab muadzin hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, bukti bahwa hamba tidak akan bisa melakukan ya salat ibadah, tidak bisa menggapai al-falah keberuntungan kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ajakan kepada kebaikan tidak akan mungkin bisa dilakukan kalau tidak ada ma'unah minallah. Bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mohon kepada Allah untuk dibantu. Bukan hanya dalam perkara duniawiyah, bahkan dalam perkara amaliyah juga. Orang tidak akan mungkin bisa beramal kalau tidak mendapatkan kemudahan dari Allah. Makanya sahabat Mu'adz bin Jabal mendapat pesan dari Nabi alaihi salatu wasalam untuk tidak meninggalkan berdoa di akhir dari salatnya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu, syukur kepadamu, dan membaguskan ibadah kepadamu. Tanpa bantuan dari Allah, kita tidak bisa melakukan apapun. Minal umuri dunyawiyah, wal-ukhrawiyah, baik itu perkara ya bersifat dunyawiyah atau bersifat keagamaan. Tsumma shallu alayya, kemudian ucapkanlah selawat kepadaku. Ini diantara letak yang kita disyariatkan untuk berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Sekian banyak tempat dan kondisi yang kita disyariatkan untuk mengucapkannya, ini salah satunya. kita mungkin murojaah kembali ya letak-letak yang kita disyariatkan untuk salawat kepada Nabi. Ya, di antaranya apa? Ketika tasyahud, ya kan? Ketika tasyahud akhir, ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim di akhir. Ketika salat jenazah, ya. Takbir, takbir ihram, kemudian baca Fatihah, takbir lagi, kemudian setelah itu baca salawat kepada Nabi. Ketiga, ketika menjawab adzan. Setelah menjawab adzan, ya, kita membaca salawat, kemudian baca Allahumma Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Kemudian ketika berdoa, semua doa yang tidak didahului dengan salawat kepada Nabi masih tertahan. Ketika masuk dan keluar dari masjid, ketika kita berkumpul dengan orang lain, ya, duduk di majelis, ketika nama beliau disebut, ketika nama beliau disebut, kita bersalawat. Ketika di hari Jumat memperbanyak salawat kepada Nabi, ini di antara letak-letak yang kita disyariatkan untuk membaca salawat. Fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Karena orang yang bersalawat kepadaku satu kali salawat, maka Allah akan membalasnya dengan 10 salawat. Allah akan memuji orang tersebut di hadapan para malaikat. Lihat bahwa pahala dari Allah luas. Bahwa kebaikan akan dilipat gandakan minimalnya 10. Ya. Allah SWT mengatakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang membawa kebaikan, maka dia mendapat 10 kali lipatnya. Satu orang bersalawat satu kali, maka Allah akan balas 10. Coba Anda bayangkan, andai kata ini dalam dunia perdagangan atau dunia ya pertanian, ya, seorang mengeluarkan modal 10 juta dia dapat 100 juta. Seorang membeli barang harga 1.000 dia beli 10.000. Coba seperti apa keuntungannya? Kalau dalam perkara dunia, kenapa kita ya karena kita semangat untuk bagaimana keuntungan itu berlipat. Namun dalam perkara akhirat, ya, kita ya aras-arasan, kita bermalas-malasan. Ini salah satu tanda bahwa hati kita berpenyakit. Nggak usah jauh-jauh. Ya. Untuk mendeteksi bahwa hati kita berpenyakit, ya, manakala di sana ada kesempatan untuk beramal. Kemudian kita menyanyiakan bukti kalau hati kita berpenyakit. Lain kalau misalnya nggak ada kesempatan atau kita tidak ada kemampuan, orang pada sodako kita nggak sodako, kadang kita nggak punya lain lagi urusannya. Ada amal-amal ringan yang tidak mengeluarkan energi, yang tidak mengeluarkan harta, mampu bisa. Kita melewatkan begitu saja. Ini bukti kalau hati kita apa? Ada penyakitnya. Tanda kalau hati itu berpenyakit, hati itu berberat untuk melakukan ya kebaikan. Kata sebagian ulama bahwa hati ini sama dengan organ tubuh yang lainnya. Mana ada dari anggota tubuh yang sakit, tentu fungsi dari anggota tubuh tadi yang sakit tadi tidak sempurna. Orang kalau sakit matanya, dia tidak akan tajam atau apa melihat. Orang yang sakit tangannya, ya dia tidak akan bisa mengangkat sesuatu yang berat. Seperti itu. Yang kemudian hati ketika dia sakit, sulit untuk digerakkan, ya, digerakkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Summa sallallahu li al-wasilah. Kemudian mintalah kalian wasilah. Mintalah kepada Allah untukku al-wasilah. Al-wasilah itu apa? Fa'inna mansyirtu bil jannah. Sebuah manzilah, kedudukan yang ada di sorga, la tambaghi illa li 'abdin min ibadillahi ta'ala, yang tidaklah pantas untuk diberikan kecuali untuk seorang dari hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku kata Nabi, berharap akulah yang mendapatkannya. Ini derajat yang sangat tinggi di sorga yang akan dicapai, didapat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Faman sa'ala Allah liyal wasilah, halat lahu syafaati. Barang siapa yang memohon wasilah untukku, maka dia berhak mendapat syafaatku. Lihat amalan ringan, namun seperti itu besarnya. Seorang ketika di dunia, ketika dia ada masalah, kemudian ada yang membantu, ada yang ya menolongnya, senang dia. Nanti dia mulia di saat ya, seorang lari dari saudaranya, lari dari ayah dan ibunya. Dia ada harta, dia ada kedudukan yang dibawanya. Kemudian amalannya menolongnya. Syafa dari Nabi menghampirinya. Apa orang tidak senang? Halat lahu syafa'ati. Wassalatu ala Nabi alaihi salatu wassalam ba'dal adhan lam yarid anil mu'adzinin. Sementara bersalawat kepada Nabi setelah adhan tidak datang riwayat dari mu'adzinin. Jadi yang bersalawat itu bukan mu'adzin, yang orang yang dengarkan adhan. Kalau ada yang mengatakan, loh, orang yang adhan juga ingin dapat syafaat. Jawabannya, masing-masing sudah ada jatahnya. Orang yang adhan nanti dia memiliki apa? Orang yang paling apa? Panjang lehernya. Ketika orang pada tenggelam dengan keringatnya, ya, mereka dipanjangkan lehernya. Ini juga bentuk kemuliaan. Bagi pahala yang mereka dapatkan. Karena orang yang adzan pertama dia menjalankan sunnah Nabi, ya, kemudian dia menjadi sebab orang lain beramal. Orang tidak akan mungkin mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, ya, yang di waktu-waktu seperti itu kecuali ketika mendengarkan muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah. Muadzin ketika dia adzan menjadi sebab orang lain beramal. Orang yang menjadi sebab orang beramal dia mendapatkan pahala. Jadi jangan iri, ya. Jadi mengucapkan Allahumma rabbaha di da'wati ta'ma ini orang yang dengarkan adhan. Orang yang adhan tidak. Kalau dia mengatakan bahwa orang yang mendengarkan adhan juga akan ingin dapat syafaat. Jawabannya, ya, sudah ada catah masing-masing. Sudah ada catah apa? Masing-masing. Di antaranya, mereka akan dipanjangkan lehernya. Dan tentunya perkara akhirat jangan dikiaskan perkara dunia. Orang lehernya panjang dari yang keumuman orang ya jijik ataupun orang ya kayak lucu. Ya, perkara akhirat jangan Anda bayangkan perkara apa dunia. Dan dalam kondisi seorang itu ya, serba kesulitan, kemudian ya di sana ada kemudahan. Ya. Jangan kemudian seorang apa meredahkannya. Bisa jadi orang ketika melihat ada kayu, lapuk kayak gini, ngapain? Ya. Tapi ketika terjadi banjir besar, rata kayu lapuk tadi apa? Yang menyelamatkan dia dari apa? Tenggelam. Bisa jadi kan seperti itu. Tadinya ketika ya normal kayak kayu lapuk kayak gini apa faedahnya? Namun ketika terjadi banjir besar, bandang, kemudian ya nggak ada sesuatu yang buat pegang, adanya kayu lapuk. Alhamdulillah ternyata dengan kayu lapuk ini dia selamat. Ya enggak? Karena jangan meremehkan suatu. Ya. Di saat memang kondisi seperti itu, ya, bisa jadi itulah yang penolongnya. Lam yarid anil mu'adzinin wa sahaba annahum jahru biha. Wala budda annahum qalu hasiran wala jahran. Tidak datang dari mu'adzinin dan sahabat kalau mereka menjaharkannya. Tentu mereka mengatakannya dengan sir, bukan dengan jahr. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Wallahu ta'ala alam suwab. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.